maka harus dibuka pintu halal. Permudahlah urusan pernikahan. Permudah urusan pernikahan, lihat. Kalau sudah pernikahan dipermudah dengan cara memilih pasangan yang benar, lihat. Syahwatnya luar biasa. Syahwat sudah tidak pandang syahwat itu. Dengan memudahkan pernikahan. Kemarin kita beri contoh juga lah, pernikahan jangan memikirkan tentang biaya, uang dan sebagainya. Yang penting halal dulu, yakini makna ini. Tapi kalau sudah ikut orang lain ikut campur, pamannya, bibinya, masa kamu tidak resepsi nak, menikah sekali aja tidak resepsi, musibah ini. Dan saya tidak tertarik dengan bapak-bapak yang memaksa menantunya untuk mengeluarkan uang banyak, setelah itu, setelah bulan madu mikir utang. Jadi ini yuk kita buka pintu halal.